dalam bentuk tunggalnya, udhiyah, idhiyah, buhiyah, dan adhatun. Adapun jamak dari udhiyah dan idhiyah, adhahi. Dan jamak dari dhahiyah, dhahaya. Jamak dari adhatun, adha. Secara bahasa, udhiyah maknanya ismun lima yudhaha bih, sebuah nama untuk sesuatu yang dikurbankan. Adapun secara istilah, dalam istilah syar'i yang dimaksud udhiyah, ma yudhbahu fi ayyamin nahri taqarruban ila Allah azza wa jall. Ma yudhbahu fi ayyamin nahri taqarruban ila Allah azza wa jall, yaitu hewan yang disembelih pada hari-hari nahar, pada hari Id, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa disebut udhiyah? Para ulama mengatakan disebabkan karena awal waktu penyembelihan itu bertepatan pada waktu duha. Di waktu duha, yaitu setelah selesai salatul Id. Lalu kemudian dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Adapun sebelum salatul Id, maka dia tidak berstatus sebagai udhiyah. Tidak disebut sebagai hewan kurban. Adapun tentang disyariatkannya berkurban, hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah terjadi kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya. Adapun di dalam Al-Qur'an Al-Karim di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Di antara penafsiran wanhar yang disebutkan oleh para ulama adalah al-udhiyah, berkurban. Ini merupakan salah satu penafsiran. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang menerangkan tentang anjuran berkurban dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkurban sangat banyak sekali. Dan di antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, beliau mengatakan dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadih wasamma wakabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor domba yang amlah. Yang dimaksud amlah yaitu seekor domba yang kulitnya berwarna hitam yang dicampur dengan putih. Amlahain, aqranain, yang bertanduk. Beliau menyembelih kedua domba tersebut dengan tangannya sendiri, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Oleh karena itu para ulama menukil ijma', kaum muslimin tentang disyariatkannya berkurban. Namun yang terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para fuqaha tentang apakah kurban atau berkurban hukumnya wajib atau sunnah. Dan di sini beliau menukil dari madhab al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Udhiyah hukumnya sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini disebutkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan at-tadhiyatu sunnatun muakkadatun wa syi'arun zahir. ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع. Kata beliau, berkurban adalah sunnah muakkadah dan syiar Islam yang nampak. Sepantasnya bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk memelihara sunnah ini. Dan ia tidak wajib dalam hukum asal syariat. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjadi khilaf di kalangan para fuqaha antara pendapat yang mengatakan sunnah, dan ini merupakan pendapat jumhur mayoritas para ulama. Dan diriwayatkan dari para sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri, dan dari kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab, Atha Al-Qamah, Al-Aswad. Dan ini merupakan madhab Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, Ishaq, Abu Thawr, Al-Muzani, Daud dari kalangan Zahiriyah, dan Ibn al-Munzir. Sebagian pendapat mengatakan wajib bagi seorang yang diberi kemudahan, kecuali jamaah haji yang sedang menunaikan haji. Sebab yang sedang menunaikan haji, mereka tersibukkan dengan amalan-amalan haji, termasuk yang disyariatkan untuk mereka adalah menyembelih hadyu. Bagi seorang yang menunaikan haji qiran dan haji tamattu', ini pendapat Rabi'ah Al-Layth bin Sa'ad, Abu Hanifah, dan Al-Auza'i. Dan pendapat yang mengatakan wajibnya juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa ammal udhiyatu fal adhhar wujubuha aidan fa innaha min a'zami sya'airil islam wa hiya nusukul 'am fi jami'il amsar. Adapun berkurban yang nampak dari hukumnya adalah wajib, dan ia termasuk di antara syiar Islam yang paling agung. Dan ini merupakan penyembelihan yang bersifat umum yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh negeri. Ada sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa wajibnya bagi penduduk kota, adapun orang-orang badu pedalaman maka tidak diwajibkan kepada mereka. Ini khilaf yang terjadi di kalangan para fuqaha. Yang rajih, wallahu ta'ala alam, yang kuat dari pendapat ini adalah pendapat mayoritas para ulama, jumhur, bahwa berkurban hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tidak sepantasnya bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk berkurban lalu kemudian dia tidak melakukannya. Di antara dalil yang disebutkan dari hujjah jumhur ulama adalah hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhalatil ashar wa arada ahadukum an yudhahi fala yamassa min sha'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahi, dan salah seorang kalian ingin berkurban. Ini lafaz ingin berkurban. Maka jangan sekali-kali seseorang menyentuh atau mengambil dari rambut, bulu yang tumbuh di badannya. Dalam riwayat yang lain, jangan dia mencabut atau mengambil sedikit pun dari bulu dan kukunya, hatta yudhahi, hingga dia selesai berkurban. Maka yang menjadi syahid dari hadis ini, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arada ahadukum, wa arada ahadukum, salah seorang kalian hendak berkurban, berarti diserahkan kepada keinginannya. Salah seorang kalian ingin berkurban, maka ini hukumnya. Namun jika seorang tidak ingin berkurban, maka tidak ada hukum larangan untuk mengambil bagian dari bulu dan kuku seseorang yang tidak berkurban. Dan di antara dalil dan hujjah yang disebutkan oleh jumhur ulama adalah perbuatan para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, yang keduanya sengaja untuk tidak berkurban untuk menerangkan kepada kaum muslimin bahwa berkurban hukumnya tidak wajib. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra dari Abu Sarihah Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau mengatakan, adraktu Aba Bakrin aw raaitu Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhahiyani, kana la yudhahiyan. Aku mendapati Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berkurban. Dalam sebagian riwayat disebutkan karahiyata ay yuqtada bihima, karena tidak senang, jangan sampai dijadikan sebagai qudwah yang dianggap bahwa itu adalah perkara yang wajib. Maka riwayat ini dijadikan hujjah oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan riwayat tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar yang tidak berkurban ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah Beliau mengatakan wa balaghana anna Abu Bakar As-Siddiq wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhahiyan karahiyata an yuqtada bihima fayadhunnu man ra'ahuma annaha wajibah. Telah sampai riwayat kepada kami bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar keduanya tidak berkurban karena membenci, yakni keduanya tidak menyukai ketika dijadikan sebagai qudwah, contoh, apabila beliau terus berkurban setiap tahun sehingga orang yang melihatnya menyangka bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sehingga terkadang keduanya meninggalkan untuk menjelaskan bahwa berkurban tidaklah wajib. Maka ini diantara hujjah jumhur ulama yang menunjukkan tidak wajibnya berkurban. Namun hukum tidak wajib berkurban bukan berarti kemudian seorang memudah-mudahkan. Tidak wajib, berarti ya sudah, enggak usah berkurban. Tentu tidak demikian. Adanya perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wanhar, yang kemudian ditafsirkan oleh sebagian para ulama dan berkurbanlah kalian. Ini tentu menjadi perhatian, apalagi sebagian para ulama memang berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, memiliki materi, lalu dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan yang sahih, hadis ini bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, sebagaimana yang dikuatkan oleh Ad-Darqutni, Ibn Abdul Bar dan yang lainnya, bahwa yang sahih ini ucapan Abu Hurairah dan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalaupun hadis ini sahih, itu tidak menunjukkan wajibnya. Man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan lalu dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala basalan aw thuman fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan bawang, bawang mentah, bawang merah, bawang putih, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Padahal makan bawang putih atau bawang merah mentah tidak haram, hukumnya halal. Maka dengan hadis tersebut tidak menunjukkan keharaman seorang makan. Maka demikian pula halnya hadis tentang anjuran berkurban tidak menunjukkan bahwa larangan mendekati musalla menunjukkan bahwa seorang meninggalkannya telah melakukan satu perbuatan yang haram. Walhasil ma'asyara alaikum warahmatullah, al-udhiyah termasuk di antara sunnah dan syiar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang sepantasnya bagi kaum muslimin berusaha untuk berlomba-lomba dalam kesempatan ini yang sekali setahun. Kita tidak mengetahui apakah kita masih hidup di tahun yang berikutnya. Ketika Allah tabaraka wa taala memberi kesempatan kepada kita, masih memberi umur untuk mendapati Idul Adha dan kita memiliki kelapangan untuk melakukannya, maka hendaknya kita berkorban. Lalu berkata Al-Qadhi rahimahullah ta'ala, wa yujzi'u fiha al-jadh'u min al-dha'ni wal-thani min al-ma'iz wal-thani min al-ibil wal-thani min al-baqar wa tujzi'u al-badanah an sab'ah wal-baqarah an sab'ah wal-shatu an wahidin. Sekarang beliau masuki pembahasan tentang hewan-hewan yang sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dari jenis hewan mana sajakah yang disyariatkan, kemudian berapa standar usia yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang pertama, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am. Bahimatul an'am, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menerangkan makna bahimatul an'am. Kata beliau, فَلَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا أَنَّهُ عَنَى الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالضَّأْنَ. Aku tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud bahimatul an'am di dalam ayat ini adalah unta, sapi, al-ghanam, kambing, dan domba. Kambing dan domba. Dan ini yang disebut dengan al-azwaj al-thamaniyah, delapan yang berpasangan. Min al-dha'ni itnain wa min al-ma'zi itnain wa min al-ibli itnain wa min al-baqari itnain. Dari ad-da'an, dari jenis domba, jantan, betina. Dari jenis kambing, jantan, betina. Dari jenis unta, jantan, betina. Dan dari jenis sapi, jantan, betina. Fahiya bahimatul an'am. Wahiyal azwajul thamaniyah. Wahiyal insiyah. Allati minha ad-dhahaya. Yaitu delapan yang berpasangan dari hewan-hewan yang jinak, piaraan, yang diantaranya dijadikan sebagai hewan-hewan kurban. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah, wa ajma'al ulama ala annahu la tujzi ad-dhahiyatu bighairi al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Telah bersepakat para ulama bahwa tidak sah berkurban selain dari unta, sapi, dan kambing. Kambing dengan dua jenisnya, al-ma'iz dan ad-dha'n. Min ad-dha'n itnain wa min al-ma'zi itnain. Beliau juga mengatakan, فَشَرْطُ الْمُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَنْعَامِ. Syarat sahnya hewan kurban harus dari jenis al-an'am. Delapan yang berpasangan disebutkan. وَهِيَ الْإِبِلْ وَالْبَقَرْ وَالْغَنَمْ. Yaitu unta, dari jenis unta, sapi, dan kambing. Sawa'un fi dhalika jami'u anwa'il ibil min al-bukhati wal-arab wa jami'an wa'il baqar. Sama saja dalam hal ini berbagai macam jenis unta. Ada unta disebut bukhati, al-arab, dan yang lainnya, jenis-jenis unta. punuk satu, punuk dua, diperbolehkan. Wa jami' anwa'il baqar, dan seluruh jenis al-baqar, sapi. Minal jawamis wal irab wad dirbaniyah, dari jenis-jenis al-jawamis, kerbau. Kerbau termasuk jenis sapi, al-baqar. Maka boleh berkurban dengan kerbau. Atau al-irab, dirbaniyah, ini nama-nama jenis-jenis sapi. Kalau di negeri kita mungkin ada yang disebut sapi apa itu? Apa yang punuknya tinggi itu? Sapi Australia, sapi... Ya itulah, berbagai macam jenisnya. Itu semua termasuk. Termasuk kerbau. Wa jami' anwa'il ghanam min adh-dha'ni wal ma'iz wa anwa'ihima. Dan seluruh jenis kambing, dari jenis domba, dari jenis ma'iz, yang disebut kambing kacang. Ketika saya sempat mendatangi tempat tersedianya hewan-hewan kurban di Makkah, Hadyu, subhanallah, memang banyak sekali jenis kambing itu. Dari jenis al-ma'iz itu banyak sekali. Dan harganya bervariasi. Dari yang murah, pertengahan, yang mahal, macam-macam. Banyak jenis-jenis kambing yang saya belum pernah melihat di negeri ini. Wala yujzi ghairul an'am, dan tidak sah selain dari al-an'am ini. Empat jenis hewan piaraan. Dari unta, sapi, kambing dan domba. Tidak sah yang lainnya. Min baqaril wahsh wa hamirihi wa dhabba wa ghairuha bila khilaf. Apakah dari jenis banteng? Banteng tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Atau kuda zebra atau yang lainnya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Wa sawa'un adz-dzakru wal untha min jami'i dzalik, sama saja dalam hal ini tentang bolehnya berkurban, apakah jantan atau betina. Boleh. Karena ada sebagian berpemahaman bahwa yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban itu jantan. Betina tidak boleh. Boleh. Diperbolehkan. Dan beliau menukil, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Maka yang tidak termasuk ke dalam empat jenis ini, atau tiga jenis, kita perkecil lagi, karena kambing ada dua jenis, dari jenis kambing biasa atau dari jenis domba. Selain dari itu, tidak diperbolehkan. Tidak boleh berkurban dengan bebek. Tidak boleh berkurban dengan ayam. Misalnya ada keluarga mengatakan, mahal kambing, saya mau berkurban dengan dua ekor ayam. Kalau korban harta tidak apa-apa. Berkorban harta keluar itu tidak apa-apa. Tapi berkorban dalam istilah syar'i udhiyah, maka tidak dianggap sebagai udhiyah. Lalu dari sisi usia, berapa usia dari hewan-hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Asal hukum tentang permasalahan usia dari hewan kurban tersebut disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadhbahu illa musinnah illa ay ya'sura alaikum fatadhbahu jaz'atan min ad-dhan la tadhbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih untuk dijadikan sebagai hewan kurban kecuali musinnah. Musinnah. Kecuali apabila sulit bagi kalian, maka boleh kalian menyembelih jaz'ah dari jenis domba. Maka hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan dari usia hewan-hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan udhiyah, hewan berkurban, harus dalam batas usia musinnah. Dan musinnah yang dimaksud pada setiap hewan disebut juga ats-tsaniyah, baik dari jenis unta atau dari jenis sapi atau dari jenis kambing, terkecuali abba'an, terkecuali dari jenis domba. Adapun domba diperbolehkan menyembelih dalam usia al-jad'ah, dalam usia al-jad'ah. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang dimaksud musinnah? Berapa usia dari hewan unta untuk disebut musinnah, dari sapi dan dari kambing? Adapun musinnah dari jenis unta, mastakmala khamsa sinin wa dakhala fis sadisa, yang sempurna berusia 5 tahun. Memasuki tahun yang ke-6. Adapun musinnah atau thaniyah dari jenis sapi, mastakmala sanatain wa dakhala fi thalitha, yang sempurna berusia 2 tahun dan telah memasuki tahun yang ketiga. Jadi kalau unta berusia 4 tahun belum boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Berusia 3 tahun, apalagi. Sapi berusia 1,5 tahun, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi minimal sempurna 2 tahun, memasuki tahun yang ke-3. Adapun dari jenis kambing, yaitu dari al-ma'iz, dari kambing kacang. Ada 2 pendapat di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan musinnah dari jenis kambing itu apabila sempurna 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga, sama seperti usia sapi. Sebagian juga, sebagian menyebutkan bahwa al-ma'iz dari usia al-ma'iz yang disebut musinnah apabila sempurna berusia 1 tahun. Ini ada 2 pendapat. Yang afdal, jika memungkinkan, cari yang berusia 2 tahun, lebih selamat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. kambing yang telah mencukupi usia 2 tahun minimal. Adapun dari jenis domba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan, boleh menyembelih dari jenis domba yang berusia jada'ah. Jada'ah itu usia, penyebutan usia di bawah musinnah. Nah, untuk jada'ah dari jenis domba, berapa usia domba yang telah mencukupi usia yang dikatakan sebagai jada'ah? Juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa usia jada'ah itu apabila domba tersebut telah sempurna berusia 1 tahun. Ada pendapat yang kedua yang juga dikuatkan sebagian para ulama, apabila berusia 6 bulan itu sudah mencukupi. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menukil dari ahli bahasa menjelaskan makna al-jada'ah dari jenis domba secara bahasa Arab. Beliau mengatakan wal-jada'u minadda'ni ma lahu sanatun tammah, hadha huwa al-asah inda ashabina wa huwa al-ashharu inda ahli al-lughah wa ghairihim. Yang dimaksud jada'ah dari jenis domba apabila sempurna 1 tahun. Inilah yang paling sahih menurut para sahabat kami dari para pengikut Syafi'iyah. Dan yang paling masyhur menurut ahli bahasa, bahwa jada'ah dari jenis domba berusia sempurna 1 tahun. Menurut ahli bahasa dan yang lainnya. Lalu beliau menukil pendapat-pendapat yang lain. Ada yang mengatakan 6 bulan. Bahkan ada yang mengatakan 7 bulan. Ada pula yang mengatakan 8 bulan. Ada yang mengatakan 10 bulan. Disebutkan oleh Al-Qadhi. Kata An-Nawawi, wa huwa gharibun. Dan itu adalah pendapat yang asing, yang aneh. Wallahu ta'ala alam. An-Nawawi rahimahullah menukil dari ahli bahasa. Dan ini yang paling sahih dari dalam madhab Syafi'iyah. Adapun dari Al-Hanabilah yang masyhur dari mereka, dan itu yang dikuatkan pula oleh Ibn Utsaimin rahimahullah, apabila domba tersebut sempurna berusia 6 bulan. Memasuki bulan yang ke-7. Wallahu ta'ala alam, sebagai bentuk kehati-hatian dari jenis domba, pilih yang telah sempurna berusia 1 tahun. Karena itu yang paling masyhur menurut ahli bahasa. Dan al-jada'ah bagian dari bahasa Arab. Sehingga wallahu ta'ala alam, kita simpulkan, kesimpulan dari apa yang kita sebutkan, dari jenis, dari usia hewan kurban, apabila seorang hendak berkurban, apabila dari jenis unta, maka dia harus sempurna berusia 5 tahun, memasuki tahun yang ke-6. Dari jenis sapi, apabila sempurna berusia 2 tahun, memasuki tahun yang ke-3. Dari jenis kambing kacang, apabila berusia 2 tahun, untuk disebut musinnah, memasuki tahun yang ke-3. Dari jenis domba, apabila berusia 1 tahun, memasuki tahun yang ke-2. Ini yang afdal, yang sebaiknya untuk dijadikan standar minimal dari usia hewan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Sekali lagi, untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun kalau sembelihan biasa, ya tidak mengapa. Kambing baru lahir pun langsung disembelih, ya silahkan. Atau baru satu bulan disembelih, silahkan, tidak masalah. 5 bulan sembelih, silahkan. Kalau hanya untuk dimakan. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai hewan kurban, nah ini batas usia. Yang hendaknya dijadikan sebagai standar usia minimal dari hewan kurban tersebut. Jenis hewan kurban yang mana yang lebih afdal? An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil dari jumhur ulama. Wa madhhabul jumhur anna afdal al-anwa' al-badanah, thumma al-baqarah, thumma al-dha'nu, thumma al-ma'izu. Mayoritas para ulama mengatakan yang paling afdal adalah unta. Dengan alasan bahwa lebih bagus dagingnya dan lebih banyak manfaatnya, lebih banyak. Kemudian al-baqarah, yaitu sapi. Kemudian ad-dha'n, domba. Kemudian kambing, kacang. Adapun dari jenis unta yang afdal kalau sendirian tentunya untuk satu orang, sapi untuk satu orang. Namun diperbolehkan dari jenis unta dan dari jenis sapi patungan maksimal 7 orang. Diperbolehkan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadith-hadith yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan diterangkan. Adapun dari jenis kambing, apakah itu domba atau kambing kacang, fala tujzi illa an wahidin bil ittifaq, maka tidak sah kecuali hanya untuk 1 orang saja. Tidak boleh patungan 7 orang 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Dan beliau mengatakan wa ajma'al ulama ala istihbabi saminiha wa tayyibiha. Dan para ulama sepakat dianjurkan hewan yang paling gemuk dan yang paling bagus. Dan para ulama berselisih tentang hukum menggemukkan, yakni melakukan penggemukan terhadap hewan-hewan kurban tersebut. Apakah diperbolehkan? Termasuk di antara cara penggemukan, yaitu apabila hewan tersebut dikebiri. Dan madhab jumhur ulama melakukan penggemukan adalah hal yang dianjurkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Umamah. Beliau mengatakan kunna nusamminul udhiyah wa kanal muslimun yusamminun, bahwa kami dahulu menggemukkan hewan-hewan kurban itu dan muslimin mereka melakukan penggemukan terhadap hewan-hewan kurban mereka. Dinukil dari sebagian pengikut madhab Malik bahwa mereka mengatakan melakukan penggemukan terhadap hewan kurban hukumnya makruh karena menyerupai perbuatan orang Yahudi. Kata An-Nawawi rahimahullah setelah menukil pendapat ini, kata beliau wa hadza qaulun batil. Ini adalah pendapat yang batil, menyelisihi dalil. yang sahih diperbolehkan. Adapun dalil tentang diperbolehkannya kurban secara kolektif hingga 7 orang maksimal dari jenis unta dan dari jenis sapi. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah riwayat Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyah al-badana 'an 7 wal baqara 'an 7. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Al-Hudaybiyah seekor unta atas nama 7 orang dan seekor sapi atas nama 7 orang. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqar kullu 7 minna fi badanah, bahwa Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan secara kolektif terhadap unta dan sapi setiap 7 orang dari kami untuk 1 ekor unta. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh jumhur ulama tentang diperbolehkannya kurban kolektif hingga 7 orang. Tidak diperbolehkan lebih dari itu karena tidak hanya dalil 10 orang untuk 1 ekor sapi misalnya tidak diperbolehkan. Ada perbuatan sebagian kaum muslimin yang ingin menggiatkan anak muridnya di sekolah-sekolah kurban kolektif 1 kelas 1 ekor sapi. 1 kelasnya isinya 40 orang. 40 orang untuk 1 ekor sapi. Kalau sekedar ingin menyembelih silahkan. Tapi untuk dikatakan sebagai hewan kurban secara syar'i, maka tidak diperbolehkan. Hanya 7 orang. Tujuh orang dalam hal kepemilikan. Masing-masing memiliki 1/7 dari sapi tersebut. Perusahaan berkurban dengan 5 ekor sapi, itu perusahaan mukallaf apa enggak? Ada beban syariat enggak perusahaan itu? Perusahaan ini akan berkurban dengan 5 ekor sapi misalnya. Sholat enggak itu perusahaan? Puasa enggak perusahaannya itu? Bukan mukallaf. Lalu milik siapa itu sapi? Harus ada kepemilikan. Kalau pemilik pimpinannya, katakan pimpinannya. Kalau maksudnya milik perusahaan, seluruh karyawan perusahaan yang berjumlah 5.000 orang, maka itu tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi maksimal 7 orang dalam kurban kolektif. Untuk unta dan sapi. Kambing tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk 1 orang. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sengaja saya menukil banyak dari para ulama yang bermadzhab Syafi'i agar kemudian orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i melek terhadap madzhab Al-Imam Syafi'i. Bahwa madzhab Syafi'i itu dibangun di atas dalil-dalil. Nah, yang seringkali sebagian yang mengaku bermadzhab Syafi'i menyelisihi madzhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala ففي هذا الحديث دلالة لإجزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس وقيامها مقام سبع شياه. Bahwa dalam hadis ini menunjukkan sahnya setiap orang dari unta dan sapi menjadi salah satu bagian dari tujuh orang. Bahwa itu menduduki kedudukan tujuh kambing. Wa fihi dalalatun li jawazi al-ishtirak fil hadi wal udhiyah. Maka ini merupakan dalil bolehnya ada kebersamaan, keikutsertaan bersama dalam hal menyembeli hadyu dan dalam hal berkurban. Dan ini pendapat al-Imam Syafi'i dan muwafiquhu yang menyetujui madhab imam tersebut. Fayajuzu 'inda Syafi'i ishtirakus sab'a fi badanah. Maka diperbolehkan dalam madhab Syafi'i keikutsertaan tujuh orang untuk satu ekor unta, sawa'un kanu mutafarriqin aw mujtami'in. Wa sawa'un kanu muftaridin aw mutatawwi'in. وَسَوَاءٌ كَانُوا مُتَقَرِّبِينَ كُلَّهُمْ أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُتَقَرِّبًا وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحَمْ. Jadi kata beliau, tidak ada perbedaan. Tujuh orang yang patungan untuk satu ekor sapi atau satu ekor unta, apakah mereka terpisah-pisah atau mereka berkumpul? Apakah seluruhnya mereka melakukan sesuatu yang wajib, misalnya seluruhnya mereka berkurban itu karena nazar, bernazar, atau seluruhnya melakukan amalan sunnah berkurban itu sendiri, atau sebagiannya karena nazar, sebagiannya karena sunnah, atau seluruhnya mereka tujuan mereka berkurban adalah ibadah, atau sebagiannya dengan tujuan ibadah berkurban, atau sebagiannya hanya untuk mendapatkan daging, dia tidak bermaksud untuk melakukan ibadah. Tujuh orang misalnya, tujuh orang, yang lima orang tujuannya kurban, yang dua orang tujuannya adalah daging, tidak bermaksud berkurban. Kenapa? Misalnya dua orang ini dia tinggal di daerah yang lain, yang di daerah itu dia juga sudah berkurban, namun dia ingin mengikutsertakan di daerah tersebut yang hanya lima orang, tersisa dua orang. Dua orang ini mengatakan, ya sudahlah, saya masuk di situ. Tujuannya bukan untuk berkorban, tapi untuk bagi-bagi daging. Diberikan kepada fakir miskin atau yang lainnya. Diperbolehkan dalam madhab al-imam al-Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Wa ammal ghanam fala yujzi illa an wahidah bil ittifaq. Adapun kambing tidak sah kecuali atas nama satu orang saja. An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan ijma' ulama' dalam hal ini. Namun diperbolehkan untuk mengikut sertakan keluarganya, kerabatnya dalam hal mereka mendapatkan bagian dari pahala kurban tersebut. Misalnya satu ekor kambing atas nama saya sebagai kepala keluarga dan seluruh keluarga saya. Keluarganya misalnya berjumlah 40 orang. Tidak mengapa, boleh. Bukan dalam hal kepemilikan. Pemiliknya cuma satu, kepala keluarga. Adapun yang lainnya, istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, mereka diikut sertakan dalam hal meraih bagian dari pahala kurban tersebut. Hal tersebut diperbolehkan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang menerangkan hal tersebut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kafshaini aqranaini ahaduhuma anhu wa an ahli baitihi wal akhar amman lam yudhahi min ummatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor domba yang bertanduk, salah satunya atas nama beliau dan keluarganya. Nah ini maksudnya keluarga diikutsertakan dalam hal mendapatkan bagian dari pahala. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, kana ar-rajul yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Bahwa seseorang di masa Nabi alaihissalatu wassalam berkurban dengan seekor kambing atas nama dia dan keluarganya bersamanya, lalu mereka makan dan mereka memberi makan kepada yang lain. Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, mereka melakukan hal yang sama. Kata An-Nawawi rahimahullah, tujzi'u syatu an wahidin wala tujzi'u an akthar min wahid, lakin idha dhaha biha wahidun min ahli al-bayt ta'adda syi'aru fi haqqi jami'ihim wa takunu at-tadhiyatu fi haqqihim sunnatan kifayah. Sah dengan satu ekor kambing untuk satu orang dan tidak sah lebih dari satu orang. Akan tetapi apabila seorang berkurban satu di antara keluarganya, maka syiar tersebut mencakup seluruh dari keluarga itu. Sehingga hewan kurban dengan satu ekor hewan kurban itu adalah hak mereka, termasuk di antara sunnah kifayah. Kemudian jenis-jenis dari hewan tersebut yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kata Al-Qadhi rahimahullah ta'ala, wa arba'un la tujzi'u fi dhahaya. Empat jenis dari hewan-hewan tersebut yang tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Al-awra al-bayyinu awaruha, wal-arja al-bayyinu arajuha, wal-mariyadatul bayyinu maraduha, wal-ajfa allati dhahaba mukhuha minal huzal. Yang buta sebelah, yang sangat nampak buta sebelahnya. Yang pincang, yang sangat nampak pincangnya. Yang sakit, yang nampak sakitnya. Dan yang sangat kurus, hingga hilang sumsumnya disebabkan karena kurusnya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Al-Bara bin Azib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fi dhahaya. Empat jenis hewan yang tidak boleh jadikan sebagai hewan kurban. Al-awra al-bayyinu awaruha. Yang buta sebelah, yang sangat nampak buta sebelahnya itu. Sangat nampak buta sebelahnya. Diterangkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah, wa aqallul awar al-bayad alladhi yughatti an-nadhir. فَإِنْ غَطَّ نَظِرَهَا بِبَيَاضٍ أَذْهَبَ بَعْضَهُ وَبَكِيَ بَعْضُهُ نَظَرٍ فَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ عَنْ نَظِرِهَا أَكْثَرْ لَمْ تُجْزِي. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, buta sebelah yang minimalnya ya, adalah adanya warna putih di bagian matanya yang menutupi pandangan. Yang menutupi pandangan. Yang sempurna tentunya adalah yang bisa melihat, kedua matanya bisa melihat. Namun kapan salah satu di antara kedua matanya itu buta. Itu nampak, nampak sekali. Seorang baru melihat kambing tersebut, pada salah satu bagian dari matanya putih semua, tidak ada hitamnya. Oh, ini berarti awar, buta sebelah, nampak sekali. Kalau buta sebelah tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, gimana kalau buta dua-duanya? Karena sebagian pendapat Adz-Dzahiriyah mengatakan yang dilarang adalah buta sebelah. Kalau dua-duanya boleh. Yang dilarang buta sebelah. Ya kalau kedua-duanya lebih parah itu namanya. Buta sebelah aja tidak boleh. Ini diantara bentuk kekakuan madhab Adz-Dzahiriyah. Nah, karena yang namanya buta dua-duanya itu namanya buta sebelah kali dua. Iya kan? Buta sebelah kali dua. Buta sebelah gitu. Jadi dua-duanya. Jadi lebih dari itu. Tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana berkurban dengan kambing yang asya atau asywa, yang rabun? Bisa melihat di siang hari, malam hari tidak bisa melihat. Kata para ulama, diperbolehkan. Boleh, tapi kurang afdal tentunya. Karena dia tidak termasuk buta sebelah. Dan ketika dia bisa melihat di siang hari, itu masih memungkinkan bagi dia untuk bersama dengan rombongannya. Sehingga dia bisa makan normal. Kalau hanya tidak bisa melihat di malam hari, tidak mengapa. Karena malam hari waktu istirahat. Jadi tujuan dari adanya cacat yang terdapat pada hewan kurban tersebut, kenapa tidak diperbolehkan? Karena dengan sebab cacat tersebut berkurang ya, mutu dari daging tersebut, kualitas dari dagingnya itu berkurang. Apakah dia semakin kurus ya, atau menyebabkan dagingnya tidak lagi senormal hewan yang lainnya. Yang kedua, kata Nabi alaihissalam, wal maridatu al bayyinu maraduha, dan yang sakit, yang nampak sakitnya, yang nampak sakitnya, karena penyakit tersebut bisa merusak daging dari hewan tersebut. Seperti penyakit kulit atau bernanah atau yang semisalnya, yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada daging hewan tersebut. Dan itu juga biasanya nampak ketika dia rombongan, dia sering tertinggal dari rombongannya. Kenapa? Karena dia lemah, disebabkan karena sakitnya. Yang ketiga, kata Nabi alaihissalatu wassalam, wal arja al bayyinu arajuha. Al arja, yang pincang, yang jelas pincangnya. Pincang di bagian tangannya di depan atau di bagian belakang dari kaki-kakinya. Sebab karena pincangnya tersebut menyebabkan hewan ini tidak mampu untuk mengikuti rombongan yang lainnya dalam mencari makan. Sehingga dari sisi kualitas dagingnya pun berkurang. Dan itu aib. Apabila kambing atau hewan yang pincang tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, maka terlebih lagi kalau kakinya terpotong. Lebih tidak diperbolehkan lagi. Yang keempat, kata Nabi alaihissalatu wassalam, wal ajfa allati la tunqi, dalam riwayat yang lain al kasir, al-kasir allati la tunqi. Al-kasir yang dimaksud di sini adalah yang sangat kurus. Kurusnya itu sangat berlebihan. Sampai dia sulit untuk bangun, bangkit ketika dia tertidur, sulit saking kurusnya. Sampai sum-sumnya hilang. Menunjukkan kurang gizinya. Maka jenis ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kata para ulama, wa ajma'u ala anna al-uyub al-arba'a al-madhkura fi hadith al-bara la tujzi'u at-tadhiyatu biha. Para ulama sepakat bahwa empat cacat ini, apa tadi empat cacat yang yang buta sebelah, yang yang sakit jelas sakitnya, yang pincang jelas pincangnya, dan yang sangat-sangat kurus. Ini sepakat para ulama tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ada jenis-jenis yang lain yang diperselisihkan dari jenis-jenis yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Namun seseorang berusaha untuk memilih yang afdal, yang sempurna, yang paling tampan, yang paling bagus ketika dipandang, ya, terkhusus bagian telinganya, bagian matanya, kulitnya, itu diperhatikan sesempurna mungkin, itu yang paling afdal. Kata beliau, wa yujzi'u al khasi wal maqsur al qarn wa la tujzi'u al maqtu'ah al udhun wal dhanab. Dan sah berkurban dengan hewan yang al-khasi, yang dikebiri. Dikebiri dengan tujuan untuk menggemukkan hewan tersebut. Yaitu dengan cara memotong apa itu bagian kemaluannya. Ya, dua apa itu al-unthayain pada bagian kemaluan. Saya enggak tahu gimana caranya. Dibuat sedemikian rupa untuk dikebiri, yang dengan cara tersebut mereka mampu membuat hewan ini lebih gemuk dari biasanya. Yang menunjukkan diperbolehkannya mengebiri hewan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kafshayni azimaini saminaini aqranain amlahaini mawju'ain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak berkurban, beliau membeli dua ekor domba yang besar, yang gemuk, yang bertanduk, amlahain, yang berwarna hitam ada putihnya, yang mawju'ain. Mawju'ain, ini yang menjadi syahid dari hadis ini. Kata para ulama, mawju'ain ay khasiyaini. Dua kambing tersebut dikebiri. Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan, wastudilla bi haditsil bab ala istihbab at-tadhiyati bil bawju. Sebagian para ulama menjadikan ini sebagai dalil tentang dianjurkannya berkurban dengan hewan yang telah dikebiri. Namun kata beliau, wadh-dhahir annahu la muqtada lil istihbab. Yang zahir tidak menunjukkan sampai kepada tingkatan mustahab dianjurkan untuk dikebiri. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan al-fahil. al-fahil, ya, yaitu hewan jantan yang tidak dikebiri. Hewan jantan yang masih bisa mendatangi betina. Sedangkan yang dikebiri tidak mungkin bisa mendatangi betina karena telah dikebiri. Walhasil, hadis yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan bolehnya. Diperbolehkan mengebiri hewan dengan tujuan untuk menggemukkannya, dan diperbolehkan hewan yang dikebiri tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaAllah kita lanjutkan sisa pembahasan setelah salatul maghrib. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.